You Deca. Genderis. Ono sing telu-telu Deca. Cium jauh dong Deca. Kita goyang bareng-bareng Dewi. Tangan di atas semuanya. Nyanyi bareng-bareng bisa. Suaranya yo. Bareng ya. Semuanya selamat malam. Jari hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nanti memutar rambutku rata kau luka tresnoku. Selamat ramai Indonesia. Gue tak coba lagi. Tepuk tangannya mana dulu dong buat juga Dedek.